Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ana ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله عادني الله وإياكم من الضلال والنار. حاضرين قوم مسلمين yang saya cintai dan hormati, أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, dan kita tidak lupa pula memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai yaumul kiamah. Ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullah, sebagaimana yang diutarakan bahwasanya insyaallah ta'ala pada sesi pertama ini kita akan membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu ta'ala. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Ummul Qura di Riyadh. Walhamdulillah, fa insyaallah ta'ala kita akan membaca ala matayasar, apa yang kita bisa dari kitab tersebut, sehingga kita bisa mengambil faidah dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitabnya, dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Setelah beliau mengucapkan tahmid dan syahadah, juga ta'awudz kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau juga menyampaikan beberapa ayat yang beliau sampaikan dalam mukaddimahnya, maka beliau menyatakan selanjutnya, amma ba'd, fahada kitabun fi kitab fi bayan makanatil ilmi wal ulama, bahwa ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan para ulama. Wa qasamtuhu ala khamsati maqasid, dan aku membagi pembahasan ini menjadi lima sasaran, lima target yang akan aku sampaikan, kata beliau. Muqaddamtu baina yadayhi muqaddimatan wa fi akhirih khatimatan, dan aku sampaikan pula di hadapannya sebuah mukaddimah dan di penghujungnya dengan penutup. Wa aqsamuhu hiya taliyah, dan pembagiannya ialah sebagai berikut. Al-maqsadul awal al-masailul arba' allati yajibu 'alal muslim ta'allumha. Maka sasaran yang pertama yang hendak beliau sampaikan kepada kita ialah permasalahan-permasalahan yang empat, bahwa ada empat permasalahan yang harus, yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ini pembahasan yang pertama. Dan pembahasan yang kedua, al-maqsadu tsani, ahamiyatul ilmi fil kitabi wa sunnah, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, al-maqsadu tsalits, makanatul ulama wa ahamiyatul ruju' ilaihim, kedudukan para ulama dan pentingnya kita kembali kepada mereka. Wa bayanil adillah ala dzalika minal kitabi wa sunnah, dan penjelasan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah tersebut. Al-maqsadul rabi', sasaran yang keempat, haqiqatu manhaji ulama'i hadhil bilad wa raddi 'ala syubhat allati tarsaqu bihim, hakikat manhaj para ulama di negeri ini, maksudnya di negeri Saudi, dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang menyertai mereka. Al-maqsadul khamis, man lahu haqqul fatwa wa khatul ifta bighairi 'ilmin, yaitu siapa saja orang yang berhak untuk memberikan fatwa dan bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ini lima pembagian, lima bahasan yang akan beliau sampaikan. Fa insyaallah taala kita akan membacanya satu demi satu, ala ma tayassar biiznillah taala. Maka dikatakan oleh beliau, hada wa asallallahu taala taufiq wal hida wal huda war rasyad was sadad. Maka demikianlah aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, petunjuknya dan bimbingannya serta jalannya yang lurus. Nah, ikhwati a'azan wa azakumullah, kita masuk pada al-maqsadul awal, pembahasan yang pertama. Al-masailul arba' allati yajib 'alal muslim ta'allumuha, empat permasalahan yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Qala hafizallahu ta'ala war'ah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmur hafizallahu ta'ala, i'lam wafaqani Allah wa iyyaka annahu yajib 'alaina arba'u masail. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepadamu, bahwasannya telah diwajibkan atas kita empat permasalahan. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah kita harus berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Asalnya al-amalu bih. Yang kedua ialah beramal dengan ilmu tersebut. Asalizah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapat. Ar-rabi'ah yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, dan kita bersabar di dalam menjalankan ilmu, mengamalkan ilmu yang kita dapati. Maka ini adalah empat perkara yang wajib bagi kita untuk ketahui, untuk kita pelajari, kemudian untuk kita amalkan di dalamnya. Maka beliau menyatakan, wa dalilu qawlu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, sedangkan dalilnya Allah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi. Ila alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihaat, orang-orang yang mau mengamalkan amalan saleh, wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang mau saling nasihat menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, orang-orang yang mau saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Qala Syafi'i rahimallahu taala, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah hujjah pun kecuali surat ini, niscaya sudah mencukupi bagi mereka untuk menjalankan syariatnya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, babun al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam muqaddimah Sahih Bukhari-nya, Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab pembahasan tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Wa dalilu qawlu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wa saghfir dambik. Ketahuilah, kata Allah ta'ala, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah engkau atas dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya ini memulai dengan perintah berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini adalah tujuan yang pertama. Maka ikhwati fiddin a'azan wa'azakumullah, sekali lagi bahwasanya pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizullah ta'ala ialah bahwa kita diwajibkan atas kita empat perkara untuk kita mempelajarinya, yaitu yang pertama kita harus berilmu, yang kedua kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, yang ketiga kita harus mengajarkan ilmu yang kita dapatkan, dan yang keempat kita harus bersabar ketika kita menjalankan ilmu yang kita dapat. Al-maqsadu tsani, pembahasan yang kedua, ahamiyatul ilmi fil kitab wa sunnah, pentingnya ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala hafizallahu ta'ala, la yakha ala kulli muslimin anna al-ilma muhimmun, hatta inna kulla insanin yadda'ih linafsih, hatta al-jahil la yarda ayyukala anhu jahil, wa yafra ayyukala anhu alim. Dikatakan oleh Syekh Bazmul hafizallahu ta'ala, la yakha ala kulli muslimin, tidak samar lagi bagi setiap muslim, annal ilma muhimmun, bahwasanya ilmu amatlah penting. Hatta inna kulla insan, sampai-sampai begitu pentingnya ilmu, setiap manusia, yadda'ihi li nafsih, dia mengaku-ngaku dirinya, untuk dirinya, bahwa dirinya berilmu. Setiap orang, dia akan mengaku bahwa dirinya berilmu. Hatta jahil, sekalipun orang jahil, orang bodoh, la yarda, dia tidak akan mungkin ridha, ayyukala anhu jahil, dia tidak akan ridha kalau dirinya dikatakan sebagai orang yang bodoh, wa yafrah ayyukala anhu alim, bahkan orang yang bodoh sekalipun dia akan bahagia, dia akan merasa senang kalau dirinya dikatakan sebagai alim. Berarti apa? Ini menunjukkan pentingnya ilmu, berarti ini menunjukkan kemuliaan ilmu, sehingga beliau mengatakan, qala Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu, dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan ayyadihi man la yuhsinuh, cukuplah ilmu itu dinilai mulia ketika ada orang yang mengaku-ngaku untuk dirinya bahwa dia berilmu, wa yafrah bihi, dan dia senang kalau dirinya dinisbatkan kepada ilmu, dikatakan sebagai ahli ilmi. Idza musiba ilaih, kalau dinisbatkan kepada dirinya, wa kafa bil jahli dhanban ay yatabarra minhu man huwa fi, dan cukuplah kebodohan itu dianggap tercela ketika orang yang bodoh sekalipun tidak mau untuk dikatakan sebagai orang yang bodoh. Apa ada orang yang dikatakan sebagai orang yang bodoh? Orang bodoh sekalipun tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Maka cukuplah kebodohan itu dianggap tercela, dianggap jelek, dianggap nista ketika orang yang bodoh sendiri tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, wa kaifa yakhfa fadlul ilmi wal ulama 'alal muslim? Berarti dari sini, kata Syekh Bazmul hafizallahu ta'ala, bagaimana mungkin keutamaan ilmu dan para ulama ini tersamarkan bagi setiap muslim? Bagaimana seorang muslim bisa tidak mengetahui tentang keutamaan ilmu dan ulama? Wa huwa yaqra qaulahu ta'ala, padahal dia senantiasa membaca firman Allah ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 9, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل katakan wahai Nabi, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama antara orang-orang yang berilmu walladhina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang yang mengerti, mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui? Innama yatadhakkara ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari permisalan tersebut adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sehat. Wa huwa yasma' qawlahu ta'ala, bahkan setiap muslim juga mendengarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'imun bil qis la ilaha illahu al azizul hakim. Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Wal malaikah, demikian juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi qa'imun bil qis, demikian juga para ulama, mereka bersaksi dengan persaksian yang adil. La ilaha illahu al azizul hakim, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang maha agung lagi maha bijak. Maka kata Syekh Bazmul hafizallahu ta'ala, faqarrana subhanahu baina syahadati ulil ilmi wal malaika bi syahadatihi subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama dan para malaikat, untuk menunjukkan bahwasanya mereka para ulama adalah orang-orang yang mulia. Karena persaksiannya digandengkan dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala, diikut sertakan dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifala ya'rifu al-muslim fadla talabil ilmi, bagaimana mungkin ada seorang muslim yang tidak mengerti, tidak tahu, hina mayasma' ma ja'an Qais bin Katsir, tentang keutamaan ilmu dan ulama, ketika dia mendengarkan sebuah riwayat yang datang dari Qais bin Katsir rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, qala qadima rajulun minal madinah ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Ketika ada seseorang yang datang menemui Abu Darda radhiyallahu anhu dalam keadaan Abu Darda di Damaskus, dan orang yang datang berasal dari Madinah. Bayangkan, Madinah ke Damaskus sedemikian jauhnya. Nah, faqala, maka dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ma'aqdamaka ya akhi, apa yang menyebabkan kamu datang kemari wahai saudaraku? Faqala, maka dijawab oleh orang tersebut, hadisun balaghani annaka tuhadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa aku datang kemari adalah sebuah hadis yang telah sampai kepadaku bahwa dirimu telah meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan lagi oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, qala amaji'ta li hajah, apa bukan karena kamu ada keperluan datang kemari? Qala la, maka dijawab oleh orang tersebut, tidak. Qala ama qadimta li tijarah, atau barangkali kamu datang kemari untuk berjualan? Qala la, dijawab lagi, bukan. Qala, maka dikatakan oleh orang tersebut, ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis, aku tidak datang kemari melainkan untuk mencari hadis. Maka dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan karena dia ingin mencari sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata latadaw ajnihata ridwan litalibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatal haitan fil ma. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dan sungguh para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka menaungi orang-orang yang mencari ilmu tersebut, ridaan li talibil ilmi, karena ridha kepada perbuatan apa yang diperbuat oleh talibul ilmi, orang yang mencari ilmu tersebut. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard, sungguh orang yang alim itu akan dimintakan ampun oleh orang-orang, oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi akan memintakan ampun untuk orang alim tersebut. Hatal hitan fil ma, sekalipun ikan yang berada di dalam air. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, dia di atas orang yang ahli ibadah, keutamaannya ialah seperti keutamaan rembulan di atas bintang-bintang yang lainnya. Innal ulama warasatul anbiya, dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi. Keutamaan mereka kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan disebabkan karena para ulama, dikarenakan para anbiya, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Innama warasal ilma, akan tetapi para anbiya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadd wahid, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, berarti dia mengambil bahagian yang besar dari warisan tersebut. Barang siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh para nabi, berarti dia mengambil warisan dari para nabi yang besar, dengan bahagian yang amat besar. Nah, maka ikhwati azan wa azakumullah, selanjutnya Syekh Bazmul hafizullah ta'ala menyatakan, wa maja'an Abi Umama al-Bahili qala, demikian juga bagaimana mungkin seorang muslim dia tidak mengerti tentang kedudukan ilmu dan ulama, padahal telah datang hadis dari Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani, pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun, yang salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah para ulama, yang lainnya adalah alim, orang yang berilmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah ialah seperti keutamaan aku di atas orang-orang di bawah kalian. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, inna allaha wa malaikatahu wa ala samawati wal aradhin hatta namlata fi hujriha wa hatal khuta la yasalluna ala muallimin nasil khaira, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan para penghuni langit dan bumi sampai-sampai semut yang ada di lubangnya ataupun serangga yang ada di lubangnya, dan sampai-sampai ikan, mereka semua bersolawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, wa maja'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan demikian juga telah datang sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana ia syak fi darurat al-ilmi syar'i fi ma yahtaju al-muslim fi hayatih wa huwa yadinu bidinin yaqum ala qaidatain. Bagaimana mungkin seorang muslim itu menjadi ragu akan pentingnya ilmu syar'i, padahal ilmu syar'i adalah perkara yang sangat dibutuhkan olehnya di dalam mengarungi kehidupannya, dan dia beragama dengan agama ini yang dibangun di atas dua kaidah. Agama ini dibangun di atas dua landasan. Yang pertama kata beliau, Allah ya'bad illallahu, agar tidak diibadahi kecuali Allah semata. Agar tidak diibadahi kecuali Allah semata. Wa alla ya'badallah illa bima syara', dan agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang telah dia syaratkan. Artinya agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah tetapkan. Wahuma haqiqatu kalimat tauhid, dan dua kaidah ini merupakan hakikat daripada makna la ilaha illallah, makna dari syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata syekh, fatahqiqu kalimat tauhid la budda fihi min al-'ilmi syar'i, maka di dalam menerapkan kalimat tauhid, di dalam mewujudkan kalimat tauhid, maka kita harus mewujudkannya bersumberkan dari ilmu syar'i. Alladhi yahtajuhu li tahqiqiha, yang mana ilmu syar'i itu amat dibutuhkan oleh kita untuk kita bisa menegakkan, mewujudkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, iz kaifa yuhaqqiqul muslim al-asl tsani, maka kata syekh, bagaimana mungkin setiap muslim itu bisa menegakkan dasar yang kedua. Dasar yang kedua apa tadi? Agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan apa yang disyaratkan oleh Allah taala. Naam. Wa la ya'budallahu illa bima syara', yaitu agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Biduni ayat lubal ilm, kalau kita tidak mencari ilmunya, kalau kita tidak mempelajarinya, bagaimana kita bisa menjalankan peribadatan kepada Allah dengan benar kalau kita tidak mencari ilmu. Lihat Imamul Muwahhidin, Nabi Allah wa Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, wa Abul Anbiya, bahkan sebagai bapaknya para nabi, beliau salatullah wassalamu alaihi, beliau saja sebagai seorang nabi, bahkan bapaknya para nabi, bahkan imamnya dari orang-orang yang bertauhid, beliau saja ketika hendak beribadah, beliau meminta petunjuk kepada Allah taala, minta diajarkan kepada Allah taala. Nah, di mana Rabbi Allah Ibrahim mengatakan, Rabbana arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lihat, apakah kita merasa lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Apakah kita merasa lebih selamat daripada Nabi Allah Ibrahim? Apakah dengan keimanan kita merasa lebih unggul daripada Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim saja, sebelum beliau beribadah kepada Allah, sebelum beliau melakukan manasik haji, sebelum beliau melakukan ibadah yang paling agung, beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arina manasikana, wahai Rabb kami, tunjukkan kepada kami. Apa maknanya? Ajarkan kepada kami, perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami, ibadah-ibadah kami. Lihat. Nah, maka tentulah kita sangat-sangat butuh, bahkan lebih butuh daripada yang lainnya. Nah, sehingga kata Syekh Hafizullah Ta'ala, bagaimana mungkin setiap muslim itu bisa menegakkan agama ini, bisa menegakkan kaidah landasan yang kedua dari agama ini, yaitu agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Kalau kita tidak mencari ilmu, kalau kita tidak mempelajari agama ini, falidzalika kana al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Oleh karena ini, berilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menegaskan dengan yang demikian. Maka dikatakan oleh Syekh Bazmul hafizullah taala, wa hadzal ma'na tarajjama lahu Bukhari rahimahullah taala fi sahihih. Dan inilah makna daripada judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Inilah maksud daripada Imam Bukhari membuat judul bab di dalam kitab sahihnya. Faqala fi kitabil ilmi. Maka beliau membuat judul bab di dalam kitabul ilmi, di dalam sahih Bukharinya. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Liqaulillahi ta'ala. Yaitu bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Karena adanya firman Allah Ta'ala, karena adanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Fabada bil ilmi, maka kata Imam Bukhari, maka Allah pun memerintahkan pertama kali memulainya dengan ilmu. Maka hadirin ikhwati a'azani wa jazakumullah, kata Syekh Bazmul hafizullah Ta'ala berikutnya, wa anal ulama hum warasatul anbiya, dan bahwa sesungguhnya dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi, war rasul ilma, mereka lah orang-orang yang mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bihadin rabiq, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bahagian yang terbesar. Berapa bagian warisan yang paling besar? Berapa? Setengah. Ada yang lebih besar daripada itu? Nah, coba lihat. Ya? Orang yang mengambil warisan para nabi, mengambil ilmu, berarti dia yang mengambil bagian yang terbesar. Siapa dari ashabul furud yang lebih banyak menerima warisan? Siapa? Bapak? Kalau enggak punya anak? Siapa? Tetapi orang yang mengambil ilmu jauh lebih besar. Nah, baik. Wa man salaka tariqan yatluhu bi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Kenapa lebih besar? Karena barang siapa yang menempuh jalan ini, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga. Nah, bagaimana keutamaan yang diberikan lebih besar daripada mereka? Wa qala jalla dzikruh, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Wa qala wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Bahkan Allah juga menyatakan, dan tidak ada yang dapat memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa qalu la kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna min fi ashabil sa'ir. Bahkan Allah juga berfirman, dan mereka, para penduduk neraka itu mengatakan, "Lau kunna nasma'u wa na'qilu." Kalau seandainya dulu kami di dunia mau dengar dan mau berpikir, ma kunna fi ashabi sa'ir, tentulah kami tidak akan termasuk ke dalam golongan penghuni neraka sa'ir. Wa qala, bahkan Allah juga menyatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan orang-orang yang berilmu, dan Allah mencela orang-orang yang tidak berilmu. Nah, maka shadaqa radhiyallahu anhu, benar apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cukuplah ilmu itu dianggap mulia ketika orang yang tidak pandai dalam masalah ilmu menganggap dirinya sebagai orang yang berilmu. Ketika orang yang tidak pandai dalam masalah ilmu, senang kalau dirinya dinisbatkan kepada ilmu, dinisbatkan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu. Dan cukuplah kebodohan itu dianggap tercela ketika orang bodoh sekalipun berlepas diri dari kebodohan. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. "Wa innamal ilmu bita'allum." Dan sesungguhnya ilmu hanya akan diraih dengan belajar. Ilmu itu hanya akan diraih dengan belajar, bukan dengan angan-angan. Nah, bukan dengan angan-angan. Baik. Wa qala Abu Dzar, demikian juga dikatakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'anhu, "La wada'tum samsamata 'ala hadi wa ashara ila qafah, thumma banantu anni unfidu kalimatan sami'tuha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu 'alayya la anfadtuha." Kalau seandainya aku letakkan samsama ini di atas leherku. Nah, kemudian aku mengira bahwasanya aku akan bisa menyampaikan sebuah kalimat yang aku pernah dengar dari Nabi SAW, niscaya aku akan melakukannya. Nah, kalau seandainya benda itu bisa cuma sekedar diletakkan di atas lehernya, kitab kalau bisa cuma bisa diletakkan di lehernya, kemudian dia mendapatkan ilmu, pastilah dia akan melakukannya. Tidak perlu berusaha, tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu capek-capek mengarungi lautan, menyeberangi gunung dan sebagainya. Tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Tetapi innamal ilmu bita'allum. Tetapi ilmu itu hanya akan diraih dengan belajar, dengan mencari, bukan dengan berangan-angan, bukan dengan berandai-andai. Seandainya aku menjadi alim, seandainya aku memiliki ilmu ini dan itu, seandainya aku bisa ini dan itu, seandainya aku mengerti ini dan itu, tidak bisa. Ilmu itu hanya diraih dengan belajar, Nah, maka diterangkan oleh Syekh Bazmul Habibullah Ta'ala berikutnya pada poin yang keempat, pada poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga, al-maqsadu salis, makanatul ulama wa ahamiyatul rujuk ilaihim wa bayanul adillah ala zalika fi minal kitab wa sunnah. Kedudukan para ulama dan pentingnya kita merujuk kembali kepada para ulama dan penjelasan tentang dalil-dalil akan pentingnya perkara tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Qala habibillahi ta'ala wa ra'ah, lil ulama'i fadailu kathirah urida fil Quranil karimah urida fil Quranil azim wa sunnatin nabawiyah. Para ulama, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabawiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Allah menyatakan, amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qaima yadharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah menyatakan, amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qaima, apakah sama orang yang menegakkan malamnya dalam keadaan dia sujud dan berdiri dan diam dan dia takut kepada hari akhirat, bahkan dia yarju rahmat rabbih, berharap atas rahmat Rabbnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, katakan wahai Nabi, apakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Innama yatadhakkaru ulul albab, sungguh hanyalah yang bisa mengambil pelajaran dari permisalan tersebut adalah orang-orang yang memiliki akal. Wa min fadailihim, maka disebutkan oleh Syekh di antara keutamaan-keutamaan para ulama, dan termasuk dari keutamaan-keutamaan para ulama ialah yang pertama, annahu li sabrihim wa taqwahum lahumul imamah fid din, bahwa sesungguhnya li sabrihim wa taqwahum, oleh karena kesabaran mereka lah dan karena ketakwaan mereka lah ba'da Allah tentunya, lahumul imamah fiddin, mereka mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini, mereka diangkat sebagai imam fiddin, pemimpin dalam agama ini, karena apa? Kesabaran mereka dan ketakwaan mereka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 247, wa qala nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika wa qala nabiyuhum wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka kepada umatnya, innallaha qad ba'atha lakum Talut malika, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus bagi kalian Talut sebagai pemimpin kalian, sebagai raja bagi kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat Talut sebagai pimpinan raja bagi kalian. Qalu, maka mereka berkata, anna yakunu lahul mulk alaina, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi pemimpin, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja bagi kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki min, padahal kami para pembesar kerajaanlah yang lebih berhak daripada Talut untuk memimpin kerajaan, untuk memangku kerajaan tersebut. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Talut tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, tidak diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan ini. kepada kita tentang kisahnya orang-orang Bani Israel di zaman Talut, yang Allah gambarkan kepada kita, yang Allah kisahkan kepada kita, ketika Allah Ta'ala, ketika mereka datang kepada Nabi mereka meminta, bertanya tentang siapa yang lebih pantas, lebih berhak untuk menjadi raja. Maka ketika Nabi mereka memberikan jawaban bahwasanya Talutlah yang lebih pantas, Talutlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi apa jawaban mereka? Mereka membantah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka memberikan syubhat-syubhat atas kebenaran yang Allah turunkan. Di antara syubhat mereka ialah, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi pemimpin kami, raja bagi kami, padahal kami adalah orang-orang yang lebih berhak darinya. Kenapa? Karena yang meminta kepada Nabi mereka adalah para pembesar kerajaan di saat itu. Nah, sehingga mereka merasa lebih berhak daripada Talut sebagai rakyat biasa. Maka mereka pun membawakan syubhat-syubhat atas kebenaran ini. Maka syubhat berikutnya ialah, mereka katakan juga, walam yu'ta sa'atan minal mal, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja padahal Talut tidak memiliki kelapangan harta, tidak memiliki keluasan harta, tidak diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan sekali lagi oleh Nabi mereka, qala innallaha astafahu, sesungguhnya Allah yang memilih dia, Allah yang memilihnya, bukan Nabi mereka, bukan, tetapi Allah lah yang memilihnya. Alaikum, untuk kalian. Ini alasan yang pertama, jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua atas syubhat tadi, bantahan tadi, atas syubhat yang mereka sampaikan, kerancuan pola pikir mereka, cara berpikir mereka yang salah. Wazadahu basfatan fil aini wal jism, dikarenakan Allah juga, kenapa Allah memilih Talut? Dikarenakan Allah juga telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik pada Talut. Lihat yang diberikan oleh Allah apa? Kenapa Allah memilih Talut? Karena Allah memandang Talut memiliki ilmu yang lebih dari mereka, karena Talut memiliki kekuatan fisik yang lebih dari mereka. Lihat, sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim, dan Allah lah yang akan memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah adalah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Maka bagaimana Syekh menerangkan ayat ini? Qala hafidhallahu ta'ala, diterangkan oleh Syekh Bazmul, fabayyana lahum nabiyuhum alaihi salatu wassalam, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada mereka, Nabi mereka menerangkan kepada mereka, annallaha astafahu alaihim, bahwa sesungguhnya kenapa Allah memilih Talut, kenapa Nabi mereka memilih mengangkat Talut, karena sesungguhnya yang mengangkat mereka adalah Allah. Allah yang istafahu, Allah ya Allah lah yang telah memilihnya. Wa nawwa ila ittisafihi bil basti fil ilmi wal jism. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula keadaan Talut sesungguhnya, mengapa Talut pantas untuk dipilih, karena Allah Ta'ala memberikan sifat-sifat yang ada pada diri Talut, yaitu memiliki keluasan ilmu dan kekuatan fisik, maka kata Syekh, pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat ini? Fabi hadza isyaratun. Maka di dalam ayat ini, penjelasan ini, ada isyarat bagi kita. Isyarat bagi siapa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Tentu yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran sehat, orang-orang yang memiliki taufik, yang diberikan taufik oleh Allah SWT, yang tidak cukup dengan kecerdasan saja, tetapi taufik dari Allah SWT juga mendukung, sangat-sangat berpengaruh terhadap pilihannya, pola pikirnya. Maka apa? Fafi hada isyaratun illa anna dhalika ila anna dhalika min awsafi man yakunu qaidan. Maka di dalam ayat ini, penjelasan ini, ada isyarat, pelajaran bagi kita, bahwasanya hendaknya pemimpin yang diambil adalah orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Kalau kita ingin mengambil seorang pemimpin, hendaknya yang diambil dari pemimpin adalah yang memiliki dua sifat ini. Yaitu apa? Bastatan fil ilmi wal jism. Memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Kenapa dua hal ini sangat mendukung, sangat-sangat harus dipenuhi oleh seorang pemimpin? Karena dengan kekuatan ilmunya, dia akan bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan, bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan dengan kekuatan fisiknya, dia akan mampu menjalankan apa yang dia keluarkan dari pemikiran-pemikirannya. Kalau seandainya dia hanya memiliki kekuatan ilmu tetapi tidak memiliki kekuatan fisik, maka ilmunya hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi tidak akan manfaat bagi yang lain. Demikian juga orang yang hanya memiliki kekuatan fisik tetapi tidak memiliki kekuatan ilmu, kekuatan ilmu, maka kekuatan fisiknya akan bermadarat bagi yang lainnya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Amr bil Ma'ruf. Nah, maka kata Syekh, "Wa ja'alna minhum a'immatan." Lihat bagaimana Allah taala memberikan penjelasan dalam ayat yang lain. Di dalam surah As-Sajdah ada ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kana bi ayatina yuqinun." Lihat, "Wa ja'alna minhum a'immatan," dan kami jadikan dari mereka, di antara mereka adanya pemimpin, adanya para pemimpin, a'immah. Kapan Allah taala menjadikan, mengambil mereka sebagai pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Kapan mereka bisa bersabar? Kalau mereka memiliki kekuatan fisik. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami meyakini, beriman. Kapan mereka beriman? Ketika mereka memiliki ilmu. Nah, ini ayat yang mendukung daripada surah Al-Baqarah tadi. Maka diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala lebih rinci. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ja'ala al-imamata fid din mawrusatan 'ala sabri wal yaqin." Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan itu, kepemimpinan dalam agama ini, mawrusatun 'ala sabri wal yaqin, terwariskan dari dua sifat, sifat kesabaran dan sifat keyakinan. Biqaulihi fi sajadah, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Maka kata Syekhul Islam selanjutnya, فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ عِلْمٌ بِالْحَقِّ وَعَمَلٌ بِهِ. Karena sesungguhnya agama ini adalah ilmu bil haq, pengetahuan tentang al-haq, mengerti tentang al-haq, mengetahui tentang al-haq, memahami tentang al-haq, wa amalun bihi, dan amalan beramal dengan al-haq, mewujudkannya dengan al-haq. Ini karena agama, semuanya agama itu dibangun di atas dua dasar ini, al-ilmu bilhaq wal-amalu bihi, mengilmui tentang al-haq dan mengamalkan al-haq. Nah, fal-amalu bihi labudda fihi minas sabri, maka mengamalkan kebenaran pasti dan pasti harus dibarengi dengan kesabaran. Karena setiap orang ketika mengamalkan al-haq pasti butuh kesabaran. Tidak mungkin dia mengamalkan al-haq tanpa dibarengi dengan kesabaran. Karena setiap orang ketika mengamalkan al-haq, ketika dia ingin mewujudkan al-haq, dia pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan. Maka di saat itulah dia membutuhkan kesabaran. Dia pasti akan mendapatkan ujian-ujian, syubhat wa syahawat. Dia akan melewati rintangan-rintangan, ujian-ujian, baik berupa syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, wa syahawat, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Nah, ini makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan at-taqwa itu dengan apa? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa an takhaf bil jalil, al-khawf bil jalil. Namanya ketakwaan ialah kamu takut kepada al-jalil, zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bit tanzil, dan beramal dengan at-tanzil, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal qana'atu bil qalil, dan qana'ah, menerima ridho dengan penuh kesabaran ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika dia dalam keadaan sempit, ketika Allah Ta'ala menyempitkan hatinya, menyempitkan rezekinya. Nah, disebabkan ujian-ujian yang ada, al-qana'ah bil qalil, dia qana'ah, dia ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan berbekal, bersiap-siap untuk menuju hari persinggahannya yang terakhir. Ini namanya takwa. Nah, sehingga dalam menjalankan al-haq pasti kita akan mendapatkan rintangan-rintangan, asyubuhat wasyahawat, kerancuan-kerancuan dalam pola pikir kita, cara berpikir kita, dan kerancuan dalam keinginan kita, harapan kita, tujuan kita. Nah, maka fal amalu bihi labud fihi minas sabr, maka dalam mengamalkan kebenaran pastilah kita butuh kesabaran. Bal wa talabu ilmi yahtaju ila sabri, bahkan di dalam mencari ilmu kita butuh kepada kesabaran. Dalam mencari ilmu butuh kesabaran. Iya. Yeah. Nah, kama qala Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, alaikum bil ilmi Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ilmu. Wajib bagi kalian untuk berilmu. Wajib bagi kalian untuk memiliki ilmu. Fa inna talabahu lillahi ibadatun. Karena sesungguhnya mencari ilmu karena Allah, mencari ilmu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena yang lainnya. Arabat min aradatis dunia. Karena mencari ilmu bukan lidaini syahadah, untuk mencari ijazah, bukan mencari dunia. Lillah, fa inna talabahu lillah ibadatun. Karena kita mencari ilmu karena Allah, itulah ibadah. Wa ma'rifatuhu khasyah, wa ma'rifatahu khasyah. Dan kita mengerti tentang ilmu itu menjadikan kita takut kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah Ta'ala ketika menyukilkan ucapan kaum salaf di dalamnya, di dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, bahwa termasuk tanda-tanda ilmu seseorang itu bermanfaat ketika ilmu itu menjadikan dirinya takut kepada Allah, menjadikan dirinya menjadi semakin takut kepada Allah Ta'ala, bukan menjadikan dirinya bermaksiat kepada Allah Ta'ala, berani lancang atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda ilmu itu bermanfaat, menyebabkan ilmunya itu menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wal bahtha anil jihadin, dan mencari ilmu, mempelajari ilmu, ini adalah jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya, kepada orang yang belum mengilmuinya, itu adalah sadaqah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu yang sudah dia dapat, itu adalah bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengingat ilmu, mempelajari ilmu, mengulang-ulang pelajaran, itu adalah tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat salah besar ketika ada orang setelah mencari ilmu kemudian dia tidak mau mengulang pelajarannya. Salah besar, apalagi kalau dia sampai bangga menyatakan dirinya, saya tidak mengulang-ulang pelajaran, saya tidak mau mengulangi pelajaran dan sebagainya. Berarti dia telah meninggalkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi ya'rafullahu wa yu'bad, dengan ilmu Allah akan dikenal. Kita akan mengerti tentang Allah Ta'ala, kita akan tahu tentang Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, maka kita tidak akan sayang kepada Allah. Kalau kita tidak kenal syariatnya, maka kita tidak akan sayang kepada syariatnya. Sebagaimana pepatah kita mengatakan, siapa tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf ilallah fi syiddah wal raha. Kenali Allah Ta'ala, baik dalam keadaan kalian senang maupun dalam keadaan susah. Nah, kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'annya dan di dalam hadis Nabi-Nya. Kenali agar kita tidak salah langkah. Maka dengan ilmu ini kita akan bisa mengenal Allah dan kita akan bisa beribadah kepada Allah. Bihi yumajjad wa yuhad, maka dengan ilmu Allah akan diagungkan, kita akan bisa mengagungkan Allah Ta'ala, dan Allah akan diesakan, kita akan bisa mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. mereka-mereka yang menduakan Allah dalam ibadah, di antaranya disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah secara hakiki. Mereka tidak mengerti tentang Allah pada hakikatnya. Karena hakikatnya Allah tidak ingin diduakan. Sebagaimana termaktub di dalam banyak ayatnya, sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam kalam-kalamnya, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan kalian sekutukan dengannya sesuatu pun. Lihat, orang yang menduakan Allah dalam doanya, dalam sholatnya, dalam zakatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, berarti pada hakikatnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yarfa'ullahu bil ilmi aqwaman. Kalau sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang, derajat beberapa kaum dengan ilmu ini. Wa yaj'aluhum linnasi qadatan wa immatan. Dan Allah akan menjadikan bagi manusia ini di antara mereka adanya pemimpin, adanya penguasa. Yahduna bihim, yang mereka akan membimbing umatnya. Wayantahuna ila ra'ihim, dan mereka semua akan berpusat kepada pendapat mereka, pimpinannya. Maka kata Syekh Muhammad Bazmul hafizallahu ta'ala warah, faja'ala al-bahtha 'anil ilmi min al-jihad. Maka lihat bagaimana sahabat Mu'adz menjadikan al-bahtha fil ilm, al-bahtha 'anil ilm, mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu bagian daripada jihad. Tidak dengan makna jihad yang sempit, tidak dengan makna jihad kaum teroris, tetapi dengan jihad yang sesungguhnya, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wala budda fil jihadi minas sabri, dan di dalam jihad fi sabilillah membutuhkan kesabaran. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang terbebas dari berbagai macam kerugian, orang-orang yang menjadi manusia yang super, manusia yang maha hebat, manusia yang tidak akan mengalami kerugian. Siapa mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi. Lihat, semua manusia, merdekanya, budaknya, laki-lakinya, perempuannya, perempuannya, besar kecilnya, semua dalam keadaan merugi. Naam, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan orang-orang yang mau beramal saleh, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr, dan orang-orang yang mau nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Lihat, orang yang mau nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Wa qala ta'ala fi Sad, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Sad, wa azkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Wazkur ibadana, dan ingatlah kepada hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, ulil aidi wal absar. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan pandangan yang luas. Lihat, nah, orang-orang yang diberikan kekuatan fisik dan pandangan yang luas, ilmu yang luas. Maka kata Syekh, ilmu nafi huwa asli huda, maka ilmu yang bermanfaat itulah inti dari al-huda, petunjuk. Itu adalah sumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bil haq war rasyad. Dan amalun dan beramal dengan al-haq, itulah yang dia dimaksud dengan ar-rasyad. Nah, wadidul awal huwa dalal, sedangkan lawan dari yang pertama adalah kesesatan. Wadidul tsani huwa al-ghayy, dan lawan yang kedua adalah penyimpangan. Fadlalu, maka yang dinamakan kesesatan ialah al-amalu bi ghairi ilmin. Yang dinamakan kesesatan adalah beramal tanpa ilmu. Wal ghayy ittiba'ul hawa, dan yang dinamakan penyimpangan ialah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang ketika mereka berada di gugusannya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah teman kalian itu orang yang sesat lagi menyimpang. Fala yunalul huda illa bil ilm, maka kata Syekh, petunjuk tidak akan didapat diraih kecuali dengan ilmu. Wala yunalur rasyad illa bis sabri, dan jalan yang lurus tidak akan diperoleh kecuali dengan kesabaran, kesabaran dalam meniti jalan tersebut. Walihada qala Ali, oleh karena inilah sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan, ala inna sabra minal iman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kesabaran bagian daripada keimanan. Bimanzilati rasi minal jasad, yang kedudukannya ibarat kepala yang menempel dari badannya. Faidan qata rasu banal jasad, yang kalau kepala itu putus maka terlepaslah jasad. Summa rafa'a sawtahu faqal, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengeraskan suaranya seraya berkata, ala la imana liman la sabralah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada keimanan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kesabaran. Lihat, unzuru ikhwati a'azana wa zakumullah, bagaimana nasihat-nasihat kaum salaf mengajarkan kepada kita agar kita memiliki dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan inilah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kesempurnaan, kesempurnaannya sebagai manusia. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya seseorang itu akan menempuh, akan mendapat, meraih kesempurnaan sifat manusiawinya ketika dia memiliki dua kekuatan, kuatul ilmiyah wa kuatul amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Karena seseorang berilmu tanpa amal tidaklah akan bermanfaat, dan seseorang beramal tanpa ilmu tidaklah akan bermanfaat, bahkan akan bermadarat baginya. Nah, qala hafizallahu ta'ala wa qala rahimahullah ta'ala, dan diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، وليس له قول ابتدعه ولكن أظهر سنة وبينها وذبح عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. كذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب dan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menerangkan tentang masalah ini, jarin ala kalami man taqaddama min a'immatil huda, beliau berbicara tentang orang-orang terdahulu dari para a'immatul huda, dari para imam yang mendapatkan hidayah petunjuk. Laisa lahu qawlun ibtada'u, ucapan Imam Ahmad bukanlah pendapat yang diadadakan oleh dirinya sendiri. Walakin adhara sunnata wa bayyanaha, akan tetapi pendapat tersebut adalah bentuk menyampaikan sunnah dan menjelaskannya. Wa dhabba anha, dan bentuk pembelaan terhadap sunnah. Wa bayyana haram wa khalifiha, dan sebagai bentuk penjelasan terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah. Wa jahada 'alaiha, dan sebagai bentuk jihad terhadap orang-orang yang menyisinya. Wasabara 'alal adza fiha, dan sebagai bentuk kesabaran atas rintangan yang ada di dalam jihadnya, di dalam menerangkan sunnah dan membela sunnah dan menerangkan keadaan orang-orang yang menyisinya. Lamma udhiratil ahwa wal bid'ah, tatkala hawa nafsu itu mulai muncul dan kebidahan-kebidahan mulai bermunculan. Waqad qala Allah taala, dan sungguh Allah taala telah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka adalah adanya para pemimpin yang mereka memberikan bimbingan dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami mau meyakininya. Fasabru wal yakinu bihima tunalul imamatu fid din, maka dengan kesabaran dan keyakinan, maka dengan keduanya lah keimaman dalam agama ini akan diraih. Seseorang akan mendapatkan keimaman dalam agama ini, seseorang akan diakui kepemimpinannya dalam agama ini, seseorang ini akan diakui keilmuannya dalam agama ini ketika dia mau bersabar dan ketika mereka mau meyakini kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qama bidzalika qurinat bismihi min al-imamah fi sunnah, maka tatkala mereka menegakkan hal ini, maka digandengkanlah namanya dari keimaman ini di dalam sunnah. Masyhur bi wa sara matbu'an liman ba'dahu, sebagaimana yang masyhur dimasyhurkan dan menjadi diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kama kana tabi'an liman qablahu, sebagaimana dia mengikuti orang-orang sebelumnya. Wa illa fa sunnah ya ma talaqahu sahabat, kalau tidak demikian, maka yang dinamakan dengan sunnah ialah apa yang diraih, apa yang diambil oleh para sahabat an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Wa talaqahu anhu tabi'un, dan apa yang dipelajari, yang diambil oleh para tabi'in anhum, dari mereka para sahabat. Summa tabi'uhum ila yaumil qiyamah, kemudian diambil oleh orang-orang yang mengikuti mereka sampai yaumil qiyamah. Wa in kana ba'dul a'immati bi a'lam wa a'la wa 'alaiha asbara, walaupun sebagian para imam ada yang lebih mengerti dan ada yang lebih sabar di atas, di dalam mengambil ilmu tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam, wallahu alam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dan lebih mengerti, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Nah, ini yang pertama di antara keutamaan para ulama. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari keutamaan-keutamaan para ulama, anna ta'atahum min ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketaatan kita kepada mereka bagian daripada ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian, para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan jika kalian bertikai, berselisih, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu tawila, karena yang demikian itu adalah lebih baik dan akan lebih baik akibatnya. Maka kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wa ulil amri humul umara wal ulama, maka yang dimaksud dengan para ulil amri adalah umara dan ulama, para penguasa dan para ulama. Fata'atil ulama taba'un li ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kepada para ulama mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atul umara tab'un li ta'atil ulama, dan ketaatan kita kepada umara, para penguasa, di bawah mengikuti ketaatan kita kepada para ulama. Fa inna babal khuruj 'ala al-umara wal hukam huwa al-ulama, karena permasalahan memberontak kepada para penguasa dan para pemimpin adalah haknya para ulama yang memutuskan untuk setiap orang keluar dari ketaatan kepada penguasa adalah para ulama. Fa'udhi'a haqqul ulama da'a haqqul umara, maka apabila hak ulama ini disia-siakan, maka menjadi tersia-siakanlah haknya para penguasa. Wa idza dha'a haqqul ulama wal umara kharaja an-nasu 'alaihim, dan apabila hak para ulama dan umara ini menjadi sia-sia atau disia-siakan, maka orang-orang akan mudah memberontak kepada mereka. Fahayatul alim wa salahuhu hayatul alam wa salahuhu, maka hidupnya para ulama, hidupnya orang alim, hidupnya para ulama dan baiknya para ulama ini menjadi sebab hidupnya alam ini dan baiknya alam ini. Fa idza da'at huququl ulama da'at huququl umara, maka apabila hak-haknya para ulama itu telah dinodai, maka hak-hak para penguasa pun akan dinodai. Wa idza da'at huququl ulama wal umara fasadal alam, dan apabila ulama dan umara sudah dinodai haknya, hak-hak mereka telah dinodai, maka menjadi rusaklah alam semesta ini. Nasallahu alaihi wa sallam. Lihat, ketika hak-hak mereka, betapa mulianya hak mereka para ulama, sehingga kalau kita sampai menodai mereka, menodai hak-hak mereka, berarti kita telah menodai hak-haknya para penguasa. Dan kalau kita sudah menodai hak-haknya mereka, para ulama dan para penguasa, tunggulah kehancuran alam semesta ini. Nah, maka yang ketiga, ikhwati a'azani wa sakumullah, anna radda ilayhim inda nuzuli zawal nawazil lama khasamullah khasahumullahu bihi minal qudrati ala istimbar. Termasuk dari keutamaan para ulama ialah bahwa kita kembali kepada mereka, para ulama, ketika terjadinya berbagai macam kasus kejadian ini, disebabkan tidak lain kita harus merujuk kepada mereka, disebabkan karena Allah Ta'ala telah mengkhususkan mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memberikan kesimpulan yang tepat, memberikan jalan keluar yang tepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 83. Qala Allah tabaraka wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi ada'u bih. Wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattabatumu syaitana illa qalila. Allah Ta'ala menyatakan, wa idza ja'a amrun min al-amni aw al-khawf, apabila datang berita tentang keamanan atau berita yang menakutkan, adza'u bih, mereka pun langsung menyebarkannya. Ini kesalahan kebanyakan manusia yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru dengar langsung disebarkan, disampaikan ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Kaza bil mar'i kadiban ay yuhaddisa kullama sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyebarkan semua berita yang dia dengar tanpa dia saring, tanpa dia tasabut. Nah, iya. Kalau sampai menyakiti bagaimana? Dia telah melakukan dosa yang besar, kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُعْضُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدِ اِتَّمَلَوْا كُهْتَانًا وَإِذْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang yu'dhunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti kaum mu'minin dan mu'minat, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, dengan sesuatu yang tidak sebenarnya dia sakiti, dia disakiti, dia dihinakan dan sebagainya, bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak dia lakukan, faqadil tamalau buhtanan, berarti dia telah mengambil, telah melakukan buhtan, kedusaan, wa ismun mubina, dan dosa yang nyata. Apakah kita tidak takut kepada ayat Allah Ta'ala ini? Apakah telinga kita ada afal, ada guluf? Atau memang nasallahu salallahu alaihi wasallam, kita tidak ingin tahu, kita tidak ingin dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau berpikir tentangnya. Nah, lihat, maka di sini kekeliruan kebanyakan kita. Maka kata Allah Ta'ala, walau radduhu, kalau seandainya mereka mengembalikan berita tersebut, ila rasuli wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, mau menanyakannya kepada rasul, kepada ulil amri, kepada para penguasa mereka, pimpinan mereka, di antara mereka, la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang berilmu dari mereka akan bisa mengambil istimbat, akan bisa mengambil kesimpulan, akan bisa mengambil jalan keluar. Nah, ini kekeliruan kita, kesalahan kita, gak mau kembali kepada mereka. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kembali kepada mereka, ini menunjukkan keutamaan mereka para ulama. Ini menunjukkan betapa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Betapa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dijadikan rujukan. Nah, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak mudah menuduh, sehingga kita tidak salah dalam berucap dan beramal. Nah, sehingga kita tidak menyakiti kaum mukminin dan mukminat atas apa yang tidak mereka perbuat. Nah, ya. Maka kata Allah Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum, kalau seandainya bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, lattaghaw rahmatu, dan kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, lattabatum syaitana illa qalila, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Nah, syaitan membisikkan, yuhi ba'dun ba'dun zuhru wal qawli ghurura, satu sama lainnya saling membisikkan dengan bisikan-bisikan yang indah, bisikan-bisikan yang menarik, yang menyebabkan lidah mudah untuk berucap. Nah, demikian sehingga tuduhan-tuduhan itu begitu keji ditujukan kepada para ulama, sehingga Syekh nanti di akhir kitab ini, kalau Allah izinkan, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, ya, dia akan membantah ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan mereka yang mereka sampaikan kepada para ulama, terkhusus para ulama di negeri Saudi, yang dikatakan sebagai bonekanya Amerika, dikatakan sebagai orang kafir, yang dikatakan sebagai ummal, yang dikatakan sebagai ini dan itu dengan tuduhan-tuduhan keji. Nasallahu alaihi. Iya. Sehingga Syekh akan menjelaskan hakikatnya sesungguhnya. Apa yang mereka tuduhkan itu tidaklah benar. Maka mereka telah melakukan kekejian. Mereka telah menyakiti kaum mukminin dengan menyakiti para ulama, dan mereka menyakiti mukminat dengan menyakiti para ulama. Bi ghairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, berarti mereka telah berbuat kedustaan dan telah berbuat dosa yang nyata. Nah, maka kata Syekh, lihat, fa bil ayah ar-ruju' ilaihim 'inda nuzul an-nawazil, maka di dalam ayat ini ada pelajaran penting bagi kita, yaitu apa? Ar-ruju' ilaihim, agar kita kembali kepada para ulama, agar kita merujuk kepada para ulama. Inna nuzul an-nawazil, ketika terjadinya kasus demi kasus, ketika terjadinya permasalahan demi permasalahan, jangan bertindak dulu baru bertanya. Ya. Nah, jangan berbuat dulu baru bertanya atau mengatakan, "Oh, afwan, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya enggak lakukan itu." Ya. Yeah. Kalau enggak tahu, tanya. Ya. Yeah. Ala sa'alu fi dalam da'alamu, tidakkah kalian mau bertanya ketika kalian tidak mengetahuinya? Inna masyifa'ul ayyi as-su'alu, karena sesungguhnya obat dari kebodohan kalian adalah bertanya. Nah, obat dari kebodohan kita semua adalah bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada para ulama. Nah, jangan sebarkan berita ini itu, kemudian apa? Baru dia menyesal mengatakan, "Saya tidak tahu, afwan akhi." Cukup dengan A kuadrat, afwan akhi. Iya. Nah, nasallah sahabiyah wa talabu hukmiya, dan mintalah kepada para ulama tentang hukumnya. Wa tarkul iftiat alaihim, dan jangan mudah berfatwa, memberikan fatwa kepada mereka. Wa taqaddam alaihim fiha, sehingga mendahului para ulama dalam berfatwa. Iya. Nah, ini kebanyakan kita, kekeliruan kita apabila datang berita langsung, adza'u bih, main sebar, main cerita, main ini itu, dalam keadaan yang dengarkan, maaf-maaf, ada yang telinganya masih kotoran, ada yang telinganya masih baru bangun tidur, ada yang mungkin pikirannya lagi galau, kemana kemari, kesana kemari, tidak mengerti tentang pembicaraan, ada yang dengarnya setengah, ada yang dengarnya seperempat, ada yang dengarnya cuma kita minal khabar, cuma sepenggalan dari berita-berita saja. Nah, sehingga ketika sudah tersebar dan ketika kita klarifikasikan, kita tanyakan, kenapa beritanya seperti ini? Wah, Afwan, maksud saya enggak begitu. Saya dengarnya kok tadi begini, salah itu. Iya, enggak salah-salah dia. Nah. Wa bil ayat kata Syekh, maka di dalam ayat ini, anna rujua ila ahli rahi raddun lima amara Allah azza wa jalla bih. Min ar-radd ila al-ulama alladhina yastanbituna li'anna ahla ar-ra'yi laysu min ahli al-istinbat. Maka di dalam ayat ini juga memberikan konsekuensi kepada kita bahwa ketika kita kembali atau merujuk hanya kepada ahli ar-ra'yi, kepada orang yang pandai berpikir, orang yang memiliki ide-ide yang cemerlang, orang-orang yang cuma bisa berpemikiran, berpendapat, raddun lima amarallahu bih, berarti kita telah melakukan pembantahan, pembangkangan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Minar raddi lil ulama, berarti kita telah menentang, membangkang perintah Allah Ta'ala dalam bentuk perintah agar kita mengembalikan semua urusan kepada para ulama. Alladzina yastanbitunahu, orang-orang yang bisa memberikan kesimpulan dengan benar. Li'anna ahli ar-ra'yi laysu min ahli al-istinbat, dikarenakan para pemikir tadi bukan tukang idir tadi, yang bisanya cuma cacatan kaki doang, sehingga ada yang mengatakan apa? Spesial MCK, begitu ya. Nah, maka apa? Maka bukanlah kembali kepada para ulama yang demikian. Ya? Nasallahu alaihi. Baik. Kita sampai cukupkan sampai 5. Walaupun di sini ada beberapa permasalahan. Nah, yang keempat, wa min fadlihim annahu qulinat syahadatuhum bi syahadatillahi ta'ala wal malaikah. Termasuk dari keutamaan para ulama ialah digandengkannya syahadat mereka, persaksian mereka dengan persaksian Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Imran ayat 18 yang sudah disebutkan tadi. Yang kelima, wa min fadlihim anna tiba'ahum yahdihi ila siratis sawi. Termasuk dari keutamaan para ulama ialah bahwa mengikuti mereka itu akan menghantarkan kepada jalan yang lurus. Ketika kita mengikuti mereka para ulama, maka kita akan bisa berjalan menuju jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 13, ayat 43. Nah, tentang ucapan Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya. Dikatakan oleh Ibrahim, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu, ma lam ya'tika, yang tidak sampai kepadamu. Aku mendapatkan ilmu yang tidak sampai kepadamu. Betapa lembutnya Nabi Allah Ibrahim mengingatkan bapaknya yang awam, yang kafir. Nah, dengan penuh lemah lembut. Kemudian apa? Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Karena apa? Karena Nabi Allah Ibrahim memiliki ilmu yang tidak sampai kepada bapaknya. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiya, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Iya. Dengan ilmu orang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka para ulama mereka yang akan bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nam ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwa sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu, jalan yang lurus tadi. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan tersebut akan memisahkan kalian dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Dzalikum wasaqum bi, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, lihat bagaimana keutamaan para ulama bisa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Nah, dan wa ilahuna, kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah taala, Allah subhanahu, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita semua, dan semoga Allah taala meluruskan niat dan amalan kita, dan semoga Allah taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang mudah menerima nasihat. Yattabi'una ahsanal ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.